Saman rong tahu nama siapa mulane diceritani ketok lolo. Ya Allah, mboten. Kok candane wong kok zaman jeneng rong tahu rono kok. Mesir kuwi ya, Mesir kuwi Mesir mandri lho mandir ngidul terus. Engko tok Mesir, yo cara becak yo petang tahun tok kono. Metu kono kuwi ya. Metu glondong yo iso tapi yo muter engko. Ya Allah. Nek kula alhamdulillah ampun nate ngertos watu niku, watu sing enten ngecap tangane Kanjeng Nabi ten gene Mesir. Kula ampun nate ngertos pas wulan Ramadan kula ngerti. Nalika niku kula pas ndelok TV kuwi kan watu aneng acara Jejak Rasul kuwi. Lho kok mbok guyu to? Anggitmu aku saurana, ya urung padha wae kok. Ya gek poso kae Mas. Gek poso kan ana acara Jejak Rasul. Nek kuwi watune diketokno, kuwi aku ro. Ngono. Dadi aku terus mikir, kuwi to watu sing diceritakno nggone hadis. Ngono aku nek ndelok TV ngono kuwi sing tak delok. Nek sampean kan ora to. Iki Prabu wis duwe putu ngono kuwi to sing delok. Mulane wajahe do mengandung surti kabeh. Sing didelok ngono kuwi yo. Masyaallah, niki pelajaran para suami, para bapak, para mas-mas sebagai suami eling-eling aja lali nek mulai mulai kok telat aja lali golek watu bungkus sing apik kene bojo nyedhik tak kei oleh-oleh. Apa Mas? Watu. Lah kok watu Mas? Sunnah Rasul. Kanjeng Nabi nek mulai telat yo ngene iki Dik, nggawa watu. Terus ditampani karo ibu-ibu, matur suwun Mas, terus bandemno raine nggih. Fa ing karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Dirungokne? Maka kemudian jika kamu sudah tidak menyukai mereka, niki berarti wonten proses. Maka kemudian jika kamu sudah tidak menyukai mereka, dulunya suka, sekarang menjadi tidak suka. Cinta itu memang ada proses penurunan. Rumah tanggane sinten mawon pasti mengalami penurunan cinta, baik rumah tangganya kori maupun rumah tangganya korak. Podo. Nek sik nganten anyar kuat-kuate rasa cinta, kabeh ngalami sapa sing ra roh. Panjene pantes mambu wangi, mambu parfum, mambu kosmetik, ora kaprah. Bareng manten kawah, mambu balsem, remason, PPO, minyak tawon, minyak kayu putih. Keroan yang bendino. Jangankan tidur bersama, wong lanang nyedak itu disentak karo sing wedok, padahal sing lanang karek sarungan tok itu. Moro iso disentak, rasa turu awak aku njoba ae. Watokem lho watokem. Ambekan ping pindho watok ping 8. Sing lanang yo bali kluyur. Lho, kula pun sering matur to, ngenten anyar kabeh ngalami. Kuat-kuat rasa cinta. Ini akan terjadi proses penurunan. Nah, kula dhewe yo ngono padha wae. Padha Bu, gek biyen ngenten anyar halalah ora kaprah. Saiki ngene iki sepo ngono wis. Yo nek kober ngono ae. Lha nganti nanyar goncengan yo, nek wong wedok digoncengno kok ngerakut banggane, seweneng to wong lanang dirakut banggane. Tambah diarani mengisor, diarani mengisor ngono. Kon cekelan tutupe tangki. Lho, tangkine sepeda motor kuwi. Jajal nganten kawa, wis tuwek wong wedok digoncengno atik ngrewakut banggoan. Aja umek ae. Tuwek kagak pola. Culno tak oncitno pisan kok. Delok wong lho delok wong. Gedang ngono. Mbok kok iso ngono. Wong nganten anyar lho lungguh nang sing wedok ngopes ces. Ngentut ae, Dik. Heeh, Mas. Manis deh. Entut lho manis. Lah saiki wis tuwek lungguh jejer kok sing wedok ces rang arah manis deh. Kowe iki bar mangan batang to piro jane? Batang apa sing mbok pangan? Cut kaya ngene. Lah ketika terjadi hal semacam itu, dan itu pasti terjadi ten rumah tanggane sinten mawon, fasbiru, bersabarlah, sabar. Dengan sabar akan melahirkan syukur. Fa'asa an takrahu syai'aw wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal di dalam sesuatu yang tidak kamu sukai itu Allah menjadikan kebaikan yang sangat banyak akan dimunculkan. Bapak sabar, sabar, sabar, sabar, nanti akan melahirkan syukur. Alhamdulillah, bujuku tambah lemu, berarti program penggemukan berhasil. Enakan bujo lemu, timbang bujo kuru, meyayet, ana barat yang bujengi, biyut, biyut melakune, didemek watuk, dibokno mengi, ana wong wahing men telat ngono. Enggak ya tok sing lemu, enak di bujo lemu, kena gawe tenger. Kae lho bujoku sing paling seger kae lho. Pokoke seger dhewe, wekku kae. Pokoke merek LGX lemu glinuk glinuk. Enak, apa mana nek wayah banjir, Pak, dibujur lemu kae enak. Untuk evakuasi gak usah golek perahu. Wis pokoke wong wedok kon mengkurep ngene kan kambang. Kursi munggah, TV munggah disuruh ngalon-alon, wis. Gusti Allah gawe apa ae iki ana hikmahe. Karek kula sampean pinter-pinter mundut hikmah napa mboten. Kula sampean kok tepak ditakdir dadi tiyang fakir, ora usah sedhe-sedhe. Iku wis aturane pangeran kok mulane sing melarat kowe aja katik gelo karo wong sugih. Umpama kadang-kadang sampean digawe melarat ya ora patek iso ngobeto dhuwit. Nyekeli dhuwit tambah ngejer kabeh awakmu. Mulane sedhe melarat-melarat ngono ae. Terima-terimakno. Koyoke nang donya kan jenggo kalah-kalahan to. Koyoke padahal sejatine mboten. Golek nang donya kuwi ngono. Wong nek sugih kabeh-kabeh ngaku bateh kok. Kae mbak aku sehat teh. Apa maneh dadi pegawai diakoni. Kae mbak aku nek cara diurut-urut asline ya sik mambu. Mau mambu kelek, mau mambu buntut ya ora cetok. Tapi nek melarat lho kabeh-kabeh mau ngakoni bateh. Ya mbok kok ngono. Iring-iring kemanten lho disejekno kok. Sing sugih-sugih yen numpak motor sing apik. Wis bangsane Mbak Ida, Mbak Sinta, Mbak Eva, Mbak Dewi, Mbak Nia, Bukasi Rokoyah, Bukasi Sumayyah, kuwi tumpakane Fortuner, Kijang Innova, paling elek Avanza. Tapi sing bahasane Ratemi, Supiya, Sundari, Kasmira, Rumija, motor tepak. Hae sing bangsane numpak Fortuner, numpak Innova, numpak Avanza, mingis-mingis, macake apik-apik ngono nang gawanane sangune kuwi ya anggur, klengkeng, jeruk, buah pir, ngombene Fanta Sprite. Lah sing numpak motor tepak, sangune ote-ote. Dang goreng, tempe digoreng undi-undi. Tok nggone manten sing medun kok nggone motor apik-apik ya kinis-kinis. Melakukannya sampai jentik, jentik, jentik, jentik dan gelungannya sepada bani prauto hasil yang medun ke motor tepak yang lambinnya jontor kabel koyoke jadi kalah-kalahan padahal aslinya ini manfaatnya ini kadang-kadang tambah gedean wong melarat kok karo wong juga tenan weh. Lek ana wong gak ada damel kados Pak Wari ngeten niki, sampean tok sing rewang landang no pawon, sangit mambu kecap, mambu brambang, mudhi Lombok ngirisi, marut klopo, ngulek bumbu. Kuwi sing sugih ta sing melarat ya? Hele serang ngandel. Lah sing melarat kuwi sing ewange. Lah sing sugih kadang ya melokno pawon tapi ya mau icap, icip ngono kuwi. Icip tok luwung sik karo walok kok. Kurang legi iki. Iki kurang pedes. Iki kurang asin, dari sing landang kurang ajar. Pak le ana wong dandan omah niku sing wangi mlorot gendeng tutuk-tutuk usung-usung iki tanggane sing sugih ta sing larat. Sing larat apane sing padha. Lek ana wong lara, ngono ku sing niliki dhisik sing larat, senajan ra nggawa apa-apa ndang tambah ngentekno rokok. Tapi kan tilik kok, sugih kok tetep nggegetno wong kok. Tenan kuwi. Lah ana wong mati ngono lho sing duduk kuburan perengkosan ra karuan, kuwi sing sugih ta sing larat. Sing larat to. Perengkosan sing sugih kadang yo melokno kuburan tapi mek pengerak, pengeri, mek rokokan jedal, jedul, paling banter nyengung kok bajiro to rong nang digetno yo. Sing mayit tapi dibudhalo yo. Ngono kuwi yo. Nun sewu, maka niku kabeh tatane kadang-kadang justru dengan keadaan seperti itu iso ndadekno kula sampean apik kepareg karo Gusti Allah. Mula sing paling penting ten mriki kebahagiaan